ada Adela, AN Prowo Sindo. Spesial buat sayang-sayangku yang dibawa, kita goyang lagi. Aman, damai ya. Spesial buat kamu. Tetap dekat dan takkan menyerah.